الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan permasalahan yang kedua tentang makanan-makanan yang disebutkan di dalam syariat tentang kehalalannya. Kemudian beliau berkata rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu thalithah, permasalahan yang ketiga, ma nassa syari'u ala tahrimih, yang syariat menyebutkan secara nas tentang diharamkannya makanan tersebut. Wal aslu fima yahrumu minal at'imah, dan asal hukum tentang makanan-makanan yang diharamkan, anna kulla ta'amin najisin mustaqdirin fihi madarrah la yajuzu akluhu, bahwa setiap makanan yang najis, mustaqdir, yang tabiat manusia jijik kepadanya, ya, meninggalkannya dan mengandung kemudaratan, tidak diperbolehkan untuk dimakan. Ini kaidah secara umum. Wa dhalika ala an-nahwi at-tali, dan rinciannya tentang makanan-makanan tersebut berikut ini. Yang pertama, al-muharramatu min at-ta'ami fi kitabillahi mahsuratun fi asharati asya' waradat fi qawlihi ta'ala. Hal-hal yang diharamkan dari makanan yang disebutkan dalam kitab Allah itu dibatasi pada 10 perkara yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubih. Maka di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan 10 perkara yang diharamkan. Hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian, al-maitah, yang pertama bangkai, ad-dam, darah, walhamul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, wal munkhaniqah, nanti akan kita terangkan makna munkhaniqah, mauqudah, yang keenam mutaraddiyah, yang ketujuh an-natihah, yang kedelapan wa ma akala as-sab'u ila ma dhakaitum, dan apa yang dimakan oleh binatang buas kecuali yang kalian berkesempatan untuk menyembelihnya, wa ma dhubiha 'alan nusubi, dan yang disembelih untuk berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Amal maitatu, makanya yang pertama bangkai, fahiya ma mata hatfa anfihi, yaitu hewan yang mati hatfa anfihi. Hatfa, al-hatfu al-maut, Al-hatfu artinya kematian. Jamaknya hutuf. Ya. Adapun makna mata hatfa anfihi, anf, anf itu hidung, ya. Hidung. Mata hatfa anfihi maksudnya mata ala firashihi, mati di atas pembaringannya, di tempatnya. Kenapa disebut hatfa anfihi? Ka'anna anfahu amatahu. Seakan-akan hidungnya, ya, hidung tempat bernafas, seakan-akan hidungnya lah yang membuat dia mati. Disebabkan karena terhentinya pernafasan. Terhentinya pernafasan, hidungnya tidak bisa bernafas, maka matilah dia. Bukan karena disembelih. Ya. Mati dalam keadaan tidak disembelih, maka itu yang disebut maitah. Ma mata hatfa anfihi. Wa faraqathu al-hayatu, dan ruh telah meninggalkannya. Ruh yang menyebabkan dia hidup terpisah darinya biduni dzakatin syar'iyyatin, tanpa penyembelihan yang syar'i. Tanpa penyembelihan yang syar'i. Maka ketika seorang melihat keluar misalnya, tiba-tiba ada kambing sudah tergeletak mati. Ya. Terlihat lehernya tidak nampak ada bahwa dia disembelih. Berarti dia asal hukumnya maitah. Dia asal hukumnya bangkai. Terkecuali apabila ada hal-hal yang lain yang kemudian ia dihukumi sebagai sembelihan, seperti misalnya hewan yang dijadikan sebagai hewan buruan yang tidak memungkinkan untuk disembelih secara normal, disembelih dengan cara memanah atau menembaknya atau yang semisalnya. Wa hurrimat, dan bangkai itu diharamkan lima fiha minal madarrah bisababid damil muhtaqini wa khubthi tadhbiyah. Diharamkan disebabkan karena bangkai tersebut menimbulkan kemudaratan karena sebab darah yang tertahan di dalamnya. Ya. Kalau disembelih kan mengalir darah itu. Ini darah tertahan. Wa khubthi at-taghdiyah, dan buruknya untuk menjadikan hewan itu sebagai sesuatu yang dikonsumsi, yang dimakan. Wa tajuzu lil muttardi bi qadri al-hajah, namun diperbolehkan bagi seorang dalam kondisi darurat sesuai kadarnya. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla mengecualikan, ya, illa matturirtum ilaih, kecuali yang kalian dalam kondisi darurat. Maka para ulama menyebutkan kaidah ad-darurah tubihul mahdhurah, perkara yang darurat membolehkan sesuatu yang asal hukumnya terlarang. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha, namun darurat itu ada kadarnya, sekedar untuk menutupi rasa laparnya yang apabila dibiarkan dapat menyebabkan dia binasa. Wa yustathna minal maitati as-samaku wal jaradu fa innahuma halalun, dan dikecualikan dari bangkai as-samak, ikan. Demikian pula hewan-hewan yang hidup di air, sebagaimana yang telah kita terangkan apa yang dimuntahkan oleh lautan, ya, yang dilempar oleh lautan ke darat dalam kondisi bangkai itu halal. Maka itu dikecualikan. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, uhillat lana maitatan wa daman, fa ammal maitatan fal jaradu wal hutu. Dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah, dua jenis bangkai, belalang, demikian pula ikan, hewan yang hidup di air. Fa innahuma halalun, maka keduanya dihalalkan. Yang kedua, waddamu, dan darah. Al-murad bihi ad-dam al-masfuh. Yang dimaksud darah di sini, yang dimaksud darah adalah darah yang masfuh. Illa ayyakuna maitatan au daman masfuhan. Yang dimaksud ad-dam al-masfuh, diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan al-masfuh al-mihraq, yang tumpah, yang ditumpahkan, yaitu pada saat hewan disembeli lalu kemudian darah itu keluar dengan derasnya, muncrat gitu. Ya. Nah, itu yang dimaksud ad-dam al-masfuh. Ini yang diharamkan. Ya. Maka tidak diperbolehkan dikonsumsi. Ada sebagian dia menyembelih hewan, darahnya ditampung. Darahnya keluar, ditampung lagi. Ya. Ini masih bisa jadi duit, jadi uang. Tampung, jadi beku, nampak seperti hati. Karena memang hati ya, asalnya dari darah. Lalu dimakan. Ada sebagian kaum muslim makannya. Padahal ini perkara yang diharamkan. Ini yang dimaksud darah. Ya. Hurrimat alaikumul maitat waddam. Darah. Yaitu darah yang tumpah. Mihraq. Fa innahu haramun. Maka darah tersebut haram. Liqaulihi ta'ala fi ayatin ukhra. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di ayat yang lain, aw daman masfuhan. Ya, telah kita terangkan tadi yang dimaksud masfuh, kata Ibn Abbas, mihraq. Mihraq yang ditumpahkan. Amma ma yabqa min ad-dami fi khalal al-lahmi. Adapun darah yang tersisa di sela-sela daging. Jadi setelah kita sembelih, pada saat kita menguliti kulitnya, itu masih nampak darah. Masih nampak darah. Wa fil uruq ba'da dzabhi, dan yang terdapat di urat-uratnya. Ya, itu kan masih kelihatan darah. Fa mubahun, maka itu diperbolehkan. Ya, dimaafkan yang demikian. Nah. Oleh karena itu para ulama ussalaf mereka biasa memasak daging kambing dalam keadaan masih terlihat itu naik darah-darah yang tersisa yang melekat di dagingnya. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, mencuci daging yang telah disembelih, ya, itu hukumnya bid'ah. Maksudnya mencuci dengan keyakinan bahwa darah ini najis. Ya. Menyangka bahwa dengan mencucinya itu lebih bersih karena menghilangkan dari najisnya. Tidak. Itu bukan najis. Nah, bahkan kata beliau, bid'ah. Barakallahu fikum. Wa kadha ma ja'a asy-syar'u bihillihi min ad-dam. Demikian pula yang disebutkan dalam syariat tentang kehalalannya dari darah. Kal kabidi wa tihal, seperti hati dan limpa. Itu asalnya dari darah. Namun dihalalkan. Dalam hadis Ibn Umar yang kita sebutkan tadi, beliau mengatakan wa ammad damani fal kabidu wa tihalu. Adapun darah, maka hati dan limpa. Yang ketiga, walahmul khinzir, daging babi. Penyebutan daging babi bukan berarti lemaknya boleh, atau matanya boleh, atau lidahnya boleh, dihalalkan. Ya kan disebutkan dalam ayat daging. Yang diharamkan dagingnya. Kata para ulama, penyebutan daging kharaja makhrajal ghalib. Biasanya orang kalau makan dari sembelihan yang dimakan dagingnya, bukan berarti hanya dagingnya saja yang diharamkan. Ya. Seluruh bagian yang ada di babi tersebut haram. Li'annahu qadir, karena itu sesuatu yang qadir, yang jelek, yang membuat orang jijik. Wa yataghadza 'ala al-qadurat, dan dia mengkonsumsi ya al-qadurat, sesuatu yang jelek-jelek ya. Ya. Intinya barakallahu fikum, kita yang wajib adalah mengikuti syariat. Setiap apa yang diharamkan dalam syariat itu pasti ada hikmahnya. Pasti kemudaratannya lebih besar daripada manfaatnya. Meskipun ada manfaatnya. Ya. Maka sesuatu yang menimbulkan kemudaratan lebih besar daripada manfaat tidak diharamkan dalam syariat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan tentang judi. Katakan di dalamnya terdapat kemudaratan yang besar, terdapat dosa yang besar, ada manfaatnya. Namun dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Wa limadaratihi albalighah, karena kemudaratannya yang tentu menimbulkan kemudaratan. Menimbulkan kemudaratan yang lebih terkhusus lagi, mudarat dari sisi keimanan, dari sisi agamanya, karena dia menyelisih syariat. Jangan sampai ada yang mengatakan, oh daging babi itu sehat loh, terbukti berdasarkan penelitian ini, penelitian itu, tidak mudaratkan, silahkan. Nah, menyelisih syariat itu jelas memudaratkan. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang maslahat dan mudarat bagi hamba-hambanya. Wa qad jama'a Allahu azza wa jalla hadhihi thalatha fi qawlihi, dan Allah azza wa jalla mengumpulkan tiga perkara yang diharamkan ini dalam firman-Nya, illa ay yakuna maitatan, kecuali bangkai, atau daman masfuhan, atau darah yang dialirkan, atau lahma khinzir, daging babi, fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bihi. Maka itu merupakan najis atau sesuatu yang mengeluarkan mereka dari ketaatan kepada Allah. Ya, seperti hewan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, sampai di sini akhwan, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.